Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, yang lalu kita mengambil satu hadis, yaitu hadis yang ke-14. Menurut tarqim penomoran dari Muhammad Fuad Abdul Baqi, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diantara faedah yang kita ambil kemarin berkaitan dengan perkara ibadah, bahwasanya ibadah butuh terpenuhi padanya 3 unsur pokok. Apa itu Ahmad? 3 unsur pokok yang hendaknya ada pada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa itu? Nah, 3 unsur tersebut: mahabbah, al-khawf, dan ar-raja'. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Ini ketiga-tiganya harus ada, sehingga ibadah seseorang khonifillah betul-betul bagus. Dan telah kita bahas kemarin bantahan bagi kaum tasawuf, yang mereka mengklaim bahwasanya ibadah yang seperti ini, ibadahnya orang rendahan. Ibadah paling rendah kalau ibadah ada rasa harap dan rasa takut, mengharap surga, mengharap selamat dari neraka. Ini paling rendah menurut mereka. Dan paling tingginya kalau murni karena mahabbah. Dan ini adalah ibadahnya siapa disebutkan kemarin? Yang seperti ini hanya ibadah dengan mahabbah saja, ibadahnya siapa sebenarnya? Kaum sufi, zindiq. Naam, zindiq. Naam, dan buktinya mereka pun ikhwan pembohong sebenarnya, karena disebutkan fakta oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tokoh-tokoh sufi pada masa itu yang mengklaim mereka orang yang apa? Yang mencapai puncak kerinduan terhadap Allah, ibadahnya hanya mahabbah saja. Sampai-sampai mengatakan dimasukkan neraka pun akan ridha, tapi baru diuji dengan apa? Dengan tidak bisa kencing saja sudah apa? Sudah mengancam Allah. Akan kufur kalau tidak disembuhkan. Taib. Nasallallahu alaihi wa sallam. Karena mereka menyelisih jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertipu dengan talbis iblis. Sebelum kita lanjutkan, faman ahabba an yaqra al hadits falyaqra. Para nasib ya. بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أخرجه البخاري أيضا. Barakallahu fiikum. Dan dari hadis ini, ikhwan fillah, nah, hampir sama dengan beberapa hadis sebelumnya, di mana datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ditunjukkan amalan yang akan memasukkan ke dalam surga. Dan ini menunjukkan himmah orang-orang terdahulu, ikhwan, yang tinggi. Kenapa? Himmah mereka adalah keselamatan hari akhir. Yang menjadi pikiran mereka bagaimana bisa selamat di akhiratnya dan bisa berbahagia di akhiratnya. Nah, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم قول الإمام مسلم yang beliau banyak mengambil dari beliau. Namanya siapa Abu Bakar ini? Indaka Afif Abdullah Tayyib. Nama Abdullah ibn Muhammad. Wa Abu Quraib. Abu Quraib, ikhwani fillah, Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamdani al-Kufi thiqatun hafiz. Dan beliau termasuk di antara guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ikhwan, sekaligus juga Imam Bukhari rahimahullah. Dan bahkan ashabus sunan. Yang dikatakan oleh Muhammad bin Yahya, lam ara ba'da Ahmad bin Hanbal bil Iraqi ahfadha min Abi Quraib. Aku tidak melihat setelah Imam Ahmad bin Hanbal di negeri Irak yang lebih kuat hafalannya daripada Abu Quraib. Naam. Wa lafdhu li Abi Quraib, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Abu Quraib. Ini menunjukkan kejelian dari Imam Muslim rahimahullah taala. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Keduanya mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Muawiyah. Ini juga seorang perawi hadis, ikhwani fillah, yang masyhur. Naam, termasuk naam rijalul jamaah. Rijalul jamaah maksudnya perawi hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, juga Ahlus Sunan. Yang dikenal dengan Abu Muawiyah Ad-Darir. Namanya Muhammad ibn Khazim. Al-Darir karena pada mata beliau ada cacat, bahkan dikatakan amiyah. beliau buta. Dan telah kita lewati beberapa ulama hadis yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kebutaan. Tapi hal itu tidak menyurutkan mereka untuk menggapai keutamaan. Bahkan ada yang buta semenjak lahir. Siapa itu? Endang ya Abdullah. Taib Qatadah. Lahir dalam keadaan sudah buta, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dengan kuatnya hafalan. Dan Abu Muawiyah Ad-Dharir ini, ikhwan, termasuk di antara murid terkemuka dari A'mash. Bahkan masuk dalam deretan Asbatun Nasi fi A'mash. Maka digabungkan dengan faidah yang kita ambil dulu. Naam. Taib. Sekarang kita mengambil tentang apa? Perawi-perawi yang paling kokoh meriwayatkan dari A'mash. Taib. Ketika Ibnu Ma'in rahimahullahu taala ditanya, "Man asbatu ashabil A'mash?" Siapa orang yang paling kokoh dari murid-murid Imam A'mash? Beliau mengatakan Abu Muawiyah ba'da Syu'bah wa Sufyan. Naam. Murid-murid terkokoh Imam A'mash, ikhwan, yaitu Abu Muawiyah Ad-Dharir setelah apa? Setelah Syu'bah dan Sufyan. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya tiga tokoh ini merupakan perawi terkuat yang mengambil hadis dari Al-A'mash rahimahullahu taala. Yang bahkan sebagian ulama mengedepankan Abu Muawiyah atas yang lain. Dan ini tentunya berdasarkan dengan apa yang beliau dapati. Karena mungkin tidak mendapati Syu'bah maupun Sufyan. Dikatakan oleh Waqi', ma adrakna ahadan kana a'lama bi ahadithi al-A'mash min Abi Muawiyah. Aku tidak mendapati seorang pun yang lebih mengilmui tentang hadith-hadith A'mash melebihi Abi Muawiyah. Jadi dari faedah ini dan juga beberapa kalam a'imah yang lain, akhwan, kita ketahui bahwasanya Abu Muawiyah masuk dalam deretan apa? Orang terkokoh yang meriwayatkan dari A'mash. Nah, faedah ini penting ketika kita mendapati ikhtilaf dalam suatu periwayatan. Maka kita kedepankan riwayat dari mereka-mereka yang terkokoh ketika meriwayatkan dari gurunya. Taib. Cuman sayang akhwani fillah, bersamaan dengan kekokohan hafalan, dari sisi akidah ada cacat pada beliau sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu taala dan yang lainnya. Walakinnahu kana murji'an khabitha. Hanya saja dia itu dulu adalah seorang yang berakidah murji'ah yang buruk. Kenapa? Karena mendakwahkan pemahaman irja. Sebagaimana ditegaskan oleh Abu Zur'ah. Naam. Ketika menjelaskan tentang Abu Muawiyah Ad-Dharir ini, beliau mengatakan kana yaral irja, adalah dulu Abu Muawiyah berpandangan berkeyakinan murji'ah. Qila lahu kana yad'u ilai, apakah nah dulu dia mendakwahkan kepada pemahaman murji'ah? Qala na'am. Abu Zur'ah mengatakan iya. Ini juga akhwan ditambahkan dalam pembahasan masalah apa? Periwayatan dari apa? Dari seseorang yang terjatuh dalam bid'ah. Nah, bahwasanya bahkan para ulama pun, ulama ahlul hadis terdahulu, terhadap apa? Perawi-perawi yang memiliki kesalahan akidah, bahkan akidah Murji'ah tidak ringan, akhwan. Bahkan dia dai-nya, cuman kok tetap diambil hadisnya. Maka kesimpulan kita dulu apa, bahwasanya dalam masalah periwayatan yang menjadi titik terkuat adalah dari sisi apa? Itqan dan apa? Sidq dalam riwayat tersebut. Ya, kemungkinan dan apa? Kejujuran dalam riwayat itu. Cuman itu pada perawi-perawi terdahulu. Nah, ketika apa? Umat butuh terhadap riwayatnya. Oleh karena itulah Imam Bukhari dan Muslim mengambil riwayat dari ini. Cuman pada ahlul bid'ah pada zaman sekarang, kawan, mereka-mereka yang terjatuh dalam bid'ah di zaman sekarang, apa-apa yang ada pada ahli sunnah itu sudah cukup, sehingga tidak perlu untuk apa menoleh kepada mereka. Dan tentang hal ini dulu telah kita bahas di pembahasan Muqaddimah Sahih Muslim, bisa dirujuk di sana. Qala 'anil A'mash 'an Abi Sufyan 'an Jabir. A'mash masyhur, telah kita bahas di awal, Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi. Na'am, hafidh. Kemudian juga apa? Thiqah. Memiliki apa? Keunggulan juga dalam qiraah, 'arifun bil qiraah. Dikenal dengan kewaraan, cuman ada satu cacat pada beliau apa? Dia seorang mudallis. Dulu nah melakukan tadlis. Lakinnahu yudallis. Jadi thiqah hafid, alimun bil qiraah. Lakinnahu yudallis. Ini menunjukkan bahwasanya manusia, akhwan, tidak lepas dari kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Cuman terkadang ada yang kekurangan yang mendominasi, ada yang sifat keutamaan yang mendominasi. Karena kalau kita ingin mencapai kesempurnaan, tidak akan mungkin. Cuman berkaitan dengan tadlisnya A'ma Syekhwani Fillah Taib, dalam hadis ini, karena dalam hadis ini A'mash meriwayatkan apa? Anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Loh, di sini A'mash meriwayatkan dengan an, padahal beliau disifati dengan mudallis. Kok hadisnya ada dalam Sahih Muslim? Insyaallah nanti kita bahas. Setelah kita membahas dan membaca matan. An Jabir, dari Jabir. Jabir ketika disebutkan secara mutlak maksudnya adalah Jabir ibn Abdullah rahimahullah ta'ala al-Ansari. Sedangkan Abu Sufyan, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, na'am, namanya Talhah ibn Nafi' al-Qurashi maulahum, asalnya dari maula, mengambil hadis dari beberapa sahabat, di antaranya di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Termasuk Rijalul Jamaah juga. Imam Bukhari mengambil dari riwayatnya dan para a'immah min ashabis sunan. Sedangkan Jabir bin Abdullah, akhwan, sahabat yang masyhur. Naam. Dan masuk dalam deretan al-mukthirun fi riwayatil athar. Orang dari deretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana baitnya? Minta ya Yusuf. Irfa sauta. Tayyib mimma ta'na. Al-Mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Yang pertama kali pada deretan paling tinggi Abu Hurairah, kemudian di bawahnya Ibnu Umar. Taib. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kemudian Anas al-Bahr atau al-Habr, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri dan setelahnya Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Dan dari deretan para wanita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini keutamaan ketika seorang meninggalkan untuk kaum muslimin ilmu, sehingga senantiasa diingat dan senantiasa mengalir pahala bagi mereka. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang luput dari beliau dua peperangan utama, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Dalam keadaan beliau menginginkannya, cuman dilarang oleh sang ayah saat itu. Dan setelah ayahnya wafat pada perang Uhud, maka beliau tidak absen dari semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 perang. Wa qala lam ashhad Badran wala Uhudan. Aku tidak ikut menyaksikan perang Badar dan perang Uhud. Kenapa? Bukan karena takut, bukan karena sembunyi, tapi mana'ani abi, melarangku untuk ikut ayahku. Karena beliau memiliki tugas untuk menjaga keluarga. Oleh karena itulah setelah ayahnya meninggal pun Jabir Akhwan lebih memilih untuk apa? Untuk berupaya mengedepankan perawatan terhadap saudari-saudarinya, sehingga menikahnya pun menikah dengan seorang janda agar sudah terbiasa mengasuh anak-anak. Nah, qala falamma kutila Abdullah lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattu. Maka tatkala Abdullah, yaitu ayah beliau, wafat pada perang Uhud, aku tidak pernah absen dari berperang bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama sekali, yaitu senantiasa ikut. Dalam keadaan demikian, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala berikan beliau umur yang panjang sehingga masuk dalam deretan sahabat yang akhir-akhir wafat di negeri Madinah. Bahkan dikatakan oleh Abu Nu'aim rahimahullahu taala, wa huwa akhiru man mata minas sahabati bil Madinah. Dia termasuk enam akhir orang, enam orang terakhir yang meninggal dari kalangan sahabat di Madinah. Cuman hal ini ikhwan diselisih oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, karena beliau mengatakan hadza wahamun bal akhiruhum Sahal bin Sa'ad. Ini kekeliruan, bahkan yang terakhir meninggal di Madinah adalah Sahal bin Sa'ad. Cuma dari sini kita mengambil faedah, termasuk yang akhir-akhir wafat di Madinah, berarti diberi umur panjang. Menunjukkan bahwasanya perang ikhwan tidak mengakhirkan kematian, tidak pula mempercepat. Nah, karena kematian sudah tetap. Qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man ibn Qawqal. Faqala ya Rasulullah ara'aita idza sallaitul maktubah wa haramtul haram wa ahlaltul halal adkhulul jannah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Jabir mengatakan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bernama An-Nu'man ibn Qawqal. An-Nu'man ibn Qawqal. Seorang sahabat yang juga memiliki keutamaan mengikuti perang Badar dan termasuk yang gugur dalam perang Uhud. Nah, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pandanganmu apabila aku melakukan salat-salat yang wajib dan aku meninggalkan perkara yang haram dengan meyakini keharamannya?" Ini makna haramtul haram, yaitu mengharamkan yang haram. Maksudnya apa? Aku meninggalkan hal-hal yang haram dengan meyakini keharamannya. Wa ahlaltul halal, maknanya itu aku menempuh yang halal dengan meyakini kehalalannya. Apakah aku akan masuk surga dengan sebab itu? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Hadis ini akhwani fillah termasuk hadis yang Imam Muslim rahimahullah ta'ala bersendirian dalam meriwayatkannya dari Imam Bukhari. Yaitu apa maksudnya? Infarada bihi Muslim. Sendirian Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Dan termasuk hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in An-Nawawiyah. Maka pahami dengan baik makna haramtul haram wa ahlaltul halal. Baik. Jadi yang dimaksud dengan haramtul haram maksudnya adalah apa? Meninggalkan yang haram, bukan hanya sekedar meyakini keharaman tapi kemudian dia terjang. Tapi dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dalam keadaan dia meyakini keharamannya. Ini keadaan di mana seorang meninggalkan yang haram yang mendapatkan pahala. Karena banyak manusia meninggalkan perkara yang haram, nah bukan karena itu. Mungkin karena tidak ada kesempatan. Nah, atau tidak ada keinginan. Meninggalkan yang haram karena memang tidak ada keinginan. Atau meninggalkan yang haram karena tidak bisa. Pengen tapi tidak bisa. Nah, maka kondisi-kondisi ini tidak masuk dalam hadis. Karena kondisi tersebut tidak dinilai ketika dia meninggalkan perkara yang haram. Cuman yang jelas dia tidak terjatuh dalam dosa. Tapi apakah dapat pahala? Tidak. Karena meninggalkan yang haram yang karenanya dia mendapatkan pahala ikhwani fillah, ketika dia meninggalkan perkara yang haram karena yakin bahwasanya perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah menghadirkan niat pada perkara-perkara haram yang wajib kita tinggalkan ikhwan itu memiliki nilai. Ya, kita ninggalkan yang haram dalam keadaan kita yakini itu haram. Bukan karena kita tidak suka, bukan karena kita tidak mampu, bukan kita tidak selera. Tapi karena memang dorongan yang karenanya kita meninggalkan perkara yang haram itu dikarenakan Allah mengharamkannya. Wa ahlaltul halal, dan aku mengerjakan yang halal. Menempuh hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang dibolehkan, tidak melampaui dari perkara yang boleh menuju kepada yang perkara yang apa? Yang dilarang. dalam keadaan dia meyakini kehalalannya. Maka dengan sebab itu, akhwan, setelah terpenuhi apa-apa yang tadi tiga poin pokok disebutkan oleh Nu'man ibn Qawqal yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan salat lima waktu, kemudian apa, menjauhi perkara-perkara yang haram, karena meyakini itu haram, dan menempuh yang halal, apakah akan masuk ke dalam surga? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab iya. Nah, maka hadis ini, ikhwan fillah, merupakan dalil yang sangat jelas dari sekian banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menunaikan kewajiban dan berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Naam, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tentang hal ini sangat banyak, mencapai tingkatan mutawatir maknawi. Naam. Dan juga selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jadi tidak cukup hanya seorang apa beramal yang baik, akhwan, menunaikan yang wajib, tapi harus dia meninggalkan yang haram. Karena diberi syarat di sini, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka akan kami hapus, akan kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan akan kami masukkan kalian ke dalam apa, tempat masuk yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan perkara yang dosa, meninggalkan dosa-dosa besar karena yakin itu adalah larangan Allah, termasuk sebab apa? Diampuninya dosa-dosa kecil. Makanya tadi, jangan sampai seseorang meninggalkan dosa-dosa besar karena tidak mampu, karena tidak kepengen. Misalnya, contohnya khamar, minum khamar. Banyak dari kaum muslimin, nah, memang tidak minum khamar, tapi sebagiannya tidak minum khamar karena memang tidak kepengen. Yang seperti ini tidak bernilai pahala. Tapi yang jelas dia tidak terjatuh dalam dosa karena tidak meminum khamar. Lalu bagaimana yang menjauhi keharaman bisa bernilai pahala? Ya tadi, dia betul-betul meninggalkan itu, nah, dan menghadirkan, maksudnya dia tinggalkan itu karena yakin itu diharamkan oleh Allah. Nah, ini poin penting dalam perkara apa? Ijtinabul kabair, atau secara umum ijtinabul muharramat, menjauhi hal-hal yang diharamkan secara umum, hendaknya hadirkan itu, akhwan. Kita tinggalkan itu karena memang Allah melarangnya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan na'am, maksudnya bahwasanya apa yang dilakukan itu merupakan sebab. Ya, merupakan sebab untuk seorang bisa masuk ke dalam surga. Nah, karena bagaimanapun juga amalan-amalan kita tidak akan mungkin kalau mau dijadikan penebus dosa secara murni, tidak akan mungkin bisa. Tapi kita katakan itu sebagai sebab, sehingga Allah merahmati hamba tersebut dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Baik. Dan sebagai faedah penutup berkaitan dengan riwayat A'mash, na'am, yang beliau disifati dengan tadlis, ikhwan, dalam hadis ini kok hadis ini diterima? Karena riwayat A'mash, ikhwan fillah, tadlisnya itu ada perincian hukumnya. Dan di antara yang bagus menerangkan tentang riwayat A'mash adalah Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Al-Mizan. Dan ini perincian sangat bagus, perlu diingat dan ditandai. Naam. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa huwa yudallis wa rubbama dallasa an dha'if wa la yudra bih. Beliau adalah seorang mudallis dan terkadang mentadlis seorang yang dhaif sehingga tidak dikenal siapa perawi itu. Famata qala haddatsana fala kalam, maka kapan saja Akmasy kok mengatakan haddatsana maka jelas riwayatnya sahih. Fala kalam maksudnya tidak perlu tanya lagi. Jelas Akmasy imam kalau sudah mengatakan haddatsana diterima. Famata qala an tatarraqa ilaihi tadlis illa fi syuyukhin lahu aktsara anhum. Dan kapan saja beliau mengatakan an, maka ini ada kemungkinan tadlis kecuali pada guru-guru yang beliau banyak meriwayatkan darinya. Nah, ini yang penting. Nah, siapa guru-guru yang beliau banyak meriwayatkan darinya sehingga kalau meriwayatkan dengan an tidak berefek, tidak berakibat dhaifnya riwayat Akmasy. Ka Ibrahim wa Abi Wa'il wa Abi Salih As-Samman. Seperti Ibrahim, Abu Wa'il dan Abu Salih As-Samman, fa inna riwayatahu an hadzal sinfi mahmulatun 'alal ittisal. Nah, karena riwayat beliau dari jenis guru-guru ini, ikhwan, guru-guru Akmasy jenis ini yaitu yang beliau banyak meriwayatkan darinya. Nah, dibawa pada apa? Pada kemungkinan ittisal, yaitu kemungkinan bersambung karena beliau banyak mengambil dari guru tersebut. Dan hadis kita, nah, dari siapa? Dari Abu Saleh. Nah, taib sebagaimana dalam riwayat yang akan datang. Makanya Imam Muslim rahimahullahu taala ikhwan, nah, menguatkan riwayat anahnya Akmasy dengan nama riwayat setelahnya. Taib pada mutaba'at. Di situ Akmasy mengambil dari apa? Abu Saleh. Baru kemudian dikuatkan juga dengan Abu Sufyan. An Abi Saleh wa Abi Sufyan. Taib. Sehingga dengan ini terbebas kita dari apa? Dari kemungkinan lemahnya riwayat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita ambil untuk pertemuan kali ini dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan insyaallah masih ada beberapa riwayat berkaitan dengan hadis ini, kita tambahkan faedah pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufik wassadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.